بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang pembacaan kita sampai pada episode ke-110. Mudah-mudahan apa yang kita baca sebelum-sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan tidak lupa juga kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita, teman-teman yang dirahmati Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wal julusul akhir wat tashahudu fihi was salatu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi. Sampai sini bacaan kita ya. Jadi rukun yang selanjutnya yaitu wal jurusul akhir, duduk tahiyat akhir, wat tashahudu fihi, baca tahiyat akhir di ketika duduk tersebut, was salatu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fit tashahud, dalam tashahud tersebut. Ahlan Ustaz Pak Jagat, salam Pak Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal jurusul akhir, duduk ni satu baris ada tiga rukun. Wal jurusul akhir, duduk tahiyat akhir, wa tashahudu fihi, baca tahiyat di dalamnya, wa salatu ala nabi, dan juga salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tashahud tersebut. Ahlan, alaikum salam Afif. القعود الذي يعقبه السلام والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي القعود الذي duduk الذي يعقبه السلام yang يعقبه السلام. يعقبه السلام itu setelahnya salam. Jadi duduk yang setelah duduk tersebut ada assalamualaikum. والتشهد فيه, dan baca tashahud di ketika duduk tersebut. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad di tashahud tersebut. Kullun wajibun, kesemuanya adalah kewajiban. Jadi kesemuanya adalah rukun, tak boleh ditinggal. Wal muradu bit tashahudi, dan yang dimaksud dengan tashahud itu at-tahiyyat. At-tahiyyat, yang dimaksud dengan tashahud itu at-tahiyyat. At-tahiyyat itu penghormatan. Tashahud itu kesaksian, bersyahadat. At-tahiyyat itu penghormatan. Wa aqalluha, jadi maksudnya tashahud itu ya baca tahiyyat. Wa aqalluha, dan paling minimal bacaan tahiyyat, paling minimal bacaan tahiyyat itu at-tahiyyatu lillahi salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ini bacaan paling minimal. Ini riwayat Imam sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi bacaan tasyahud paling minimal lagi ni. At-tahiyyatu lillahi salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi tasyahud itu kalau kita mau pretelin, mau kita bagi-bagi, itu ada empat bacaan. pertama tahiyat kepada, ada empat gitu. Pertama tahiyat kepada Allah, kedua salam kepada Nabi, ketiga salam kepada, salam untuk kita, untuk umatnya, yang kelima, yang keempat adalah syahadat. Ini tasyahud empat ini. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, empat bacanya boleh bulak-balik bacanya. Artinya boleh lengkap-lengkap. Mau tasyahud dulu, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian baru at-tahiyatul mubarakatuh, salawatu tayyibatu lillah, assalamualaikum ayuhan nabi, baru assalamualaikum. Jadi empat bacaan ini boleh dibacanya lengkap-lengkap, tapi yang paling bagus ya berurutan. Cuman tasyahud isinya empat ini. At-tahiyatu. Kalau kita yang sering kita baca orang Indonesia itu riwayat Imam, riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang itu memang difadalkan, artinya lebih disukai oleh Imam Asy-Syafi'i dibanding riwayat Imam sahabat Ibnu Mas'ud ini. Riwayat Ibnu Mas'ud ini, riwayat ini at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alaina wa ala ibadillah. Jadi salamun alaika, bukan assalamu alaika. Ini riwayatnya Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu paling minimal. Artinya seenggak-enggaknya kalau emang enggak apal, kalau emang enggak bisa ya minimal yang ini apa gitu. Kadza qalahu Ar-Rafi'i, inilah yang begitulah yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan la yushtaratu lafdhu ashhad, tidak disyaratkan lafaz ashhad. Jadi ketika syahadat tidak disyaratkan ada lafaz ashhadu, bal yakfi wa anna Muhammadar Rasulullah, akan tetapi cukuplah dengan kalimat ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu cukup seperti itu. Idza arafta hadza, kalau ente semua sudah pada tahu ini, itu artinya itu. Idza arafta, kalau kalian sudah tahu tentang ini, tasyahud, faddalilu, maka kita ngomongin dalilnya. Faddalilu ala wujubi dhalika, dalil, argumen, alasan atas kewajiban tasyahud itu, ma ruwahu ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kunna naqulu qabla an yufrada alayna at-tashahhud assalamu ala Allah assalamu ala fulan, faqala rasul sallallahu alaihi wasallam qulu at-tahiyatu lillah. Jadi dalam riwayat Imam Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan kunna naqulu itu kan dari fi'il madhi naqis kana. Kunna, ki itu ditambahin domir nahnu, kunna naqulu, kita, maksudnya kita tuh dulu sering, nah gitu. Kita dulu sering sekali mengucapkan qabla yufrad alaina tasyahud, sebelum diwajibkan tasyahud, sebelum ada syariat tasyahud di dalam sholat, kita kalau ngomong di lagi duduk tuh assalamu alallahi, ngomongnya begitu. Assalamu alallahi assalamu ala fulan, keselamatan bagi atas Allah, keselamatan atas fulan. Nah, Rasulullah SAW dengar kita ngomong begitu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita qulu, katakanlah attahiyatu lillah, sampai akhir tasyahud attahiyatu lillah, salamun alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, gitu. Jadi itu riwayat Sayyidina Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Wallahu Dawruqutni, diriwayatkan oleh Imam Dawruqutni wal Baihaqi. Wa qala isnaduhu sahih. Beliau mengatakan, Imam Al-Baihaqi mengatakan sanadnya sahih. Fa qawluhu qabla ay yufrada wa qulu zahirani fil wujub. Perkataan atau teks hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat qabla yufrad wa qulu, dan juga kalimat qulu, katakanlah, zahirani, kedua-duanya punya indikasi yang sangat nyata, fil wujubi, dalam kewajiban. Maksudnya dua kalimat tersebut punya, ahlan Ustaz Fahin, kedua-duanya punya indikasi kewajiban. Jadi kalimat qabla ayyufrat wa qulu, sebelum diwajibkan kemudian Rasul mengatakan ini, berarti itu indikasi bahwa ini adalah sebuah kewajiban. Wa fi sahihaini, dan dalam kitab sahihaini Imam Al-Bukhari dan Muslim, al-amru bihi, ada perintah untuk membaca tasyahud. Wa idza thabata wujubu tasyahudu, dan kalau memang nyata ada kewajiban baca tasyahud, wajabal qu'udu lahu, maka diwajibkan juga duduk untuk tasyahud. Jadi sebenarnya jadi kewajiban duduk itu karena ada kewajiban tasyahud. Jadi duduk tahiyat akhir itu duduknya wajib, baca tasyahudnya juga wajib. Li'anna kullaman awjaba tasyahud awjaba al-qu'uda lahu, karena siapapun yang mewajibkan tasyahud, dia juga wajib mewajibkan duduk untuk tasyahud. Karena tidak mungkin orang baca tasyahud ketika berdiri, karena berdiri bacaannya adalah surat Al-Fatihah. Itu tentang kewajiban tasyahud. Maka itu teman-teman yang dirahmati Allah, bacaan tasyahud itu rukun, bukan ngasih isyarat tangannya. Jadi tidak usah ribut memberi isyarat tangan itu kemana. Kalau apa yang di sini kurang, memang tidak disebutkan. Tapi nanti di sunnah-sunnah sholat disebutkan bahwa dalam mazhab Syafi'i sunnahnya dibaca riwayat Sayyidina Ibnu Abbas, at-tahiyatu lillah, at-tahiyatul mubarakatu, salawatu tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan rasulullah, ashadu an la ilaha illallah. Ngasih syarat tunjuknya ketika syahadat, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Dan bentuk jarinya sebagaimana diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Asy-Syarbini ada dua. Ada riwayat yang pertama tuh seluruhnya di kepal gitu, termasuk jempol. 1, 2, 3. Nah, ini di kepal begini. Lalu telunjuknya disisain gitu. Telunjuknya disisain. Nanti ketika baca tasyahud, ashadu an la ilaha illallah. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua, tapi nanti ini dijelasin di sunnah sholat. Ya. Riwayat kedua itu, kelingking, jari manis, kemudian jari tengah dan jempol membentuk huruf atau membentuk angka 5. Gitu. Membentuk angka 5, 0. 0 dalam bahasa Indonesia, tapi dalam angka Arab 5. Kan gitu. Kemudian telunjuknya di begitu. Jadi nanti ketika ashadu an la ilaha illallah, begitu. Itu bentuk sunnahnya, tapi bukan rukun. Yang rukun itu tasyahud. Termasuk juga nanti ketika baca salawat, ya, ada anjuran menambahkan sayyidina dalam mazhab Syafi'i. Itu anjuran yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan juga Imam Abi Hanifah. Jadi ketika orang bertanya, kalau ngasih isyarat telunjuk lagi sholat itu gimana ya? Ya gak gimana-gimana. Orang gak ngasih syarat juga sholat tetap sah. Jadi memberikan isyarat telunjuk itu bukan rukun sholat. Itu sunnah sholat. Yang rukun itu tasyahud. Daripada ribut bagaimana ngasih isyarat telunjuk, mending apalin tasyahudnya dulu gitu. Daripada ribut mikirin hadis tentang apa namanya ngasih syarat lunjuk, mending apalin itu tasyahudnya. Kalau tasyahud udah apal, insya Allah kesana-sananya aman. Kenapa? Karena rukunnya emang udah dijalanin. Wa mana tadi? Wa amma wujubu sholati 'ala nabi, sedangkan kewajiban salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala falima rawahu Ka'ab bin Ajj, falima rawahu Ka'ab bin Ka'ab bin Ujratin, sebagaimana diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah. Qala, beliau mengatakan, kharaja 'alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kita pernah keluar bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqulna, kemudian kami katakan kepada Nabi, qad 'arafna kaifa nusallim 'alaika ya Rasul, kita sudah tahu bagaimana ngasih salam. Assalamualaikum ayuhan nabi, itu kan ngasih salam kepada. Kita sudah tahu bagaimana ngasih salam kepadamu ya Rasul. فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ. Terus kalau salawat gimana? Ah gitu. فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ. Terus kalau salawat gimana? Salawat kepadamu bagaimana? فَقَالَ. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, قُلُوا. Katakanlah ketika bersalawat, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. Maksudnya ila akhir ini salawat Ibrahimiyah. Jadi lengkapnya itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rawahu Syaikhani, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, kaifa nusalli alayka idza sallaina alaika fi salatina. Bagaimana kita bersalawat kepadamu ya Rasul kalau kita bersalawat kepadamu di dalam salat. Nanyanya, jadi pertanyaan pertama itu pertanyaan umum tentang bagaimana kita bersalawat kepadamu. Ini hadis riwayat yang kedua, hadisnya spesifik bertanya tentang bagaimana kita bersalawat kepadamu ketika kita bersalawatnya di dalam salat ya Rasul. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, qulu, katakanlah, ila akhirihi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rawahu Daruqutni wa qala isnaduhu hasan muttasil wa Ibn Hibban fi sahihihi wal Hakim fi mustadrakih. Isnaduhu hasan, sanadnya hasan muttasil, bersambung. Wa Ibn Hibban juga dikatakan oleh Imam Ibn Hibban fi sahihihi, dalam kitab Sahih Ibn Hibban. Wal Hakim, dan juga hadis ini ada dalam riwayat Imam Al-Hakim fil Mustadrak, dalam kitab Mustadraknya. Wa qala, kemudian Imam Al-Hakim mengatakan, innahu ala syarti Muslim, bahwasanya hadis yang tadi sahih dan sahihnya sesuai dengan syarat sahihnya Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad mengatakan, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih wa sana'i alaihi thumma yusalli ala nabi. Kata Nabi Muhammad, kalau kalian sholat, falyabda, maka mulailah bitahmidi rabbih, dengan bertahmid, dengan mengucapkan alhamdulillah kepada Tuhan, wa sana'i alaihi, dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, thumma yusalli ala nabi, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang dalil kewajiban sholawat. Assalamualaikum Pak Gunawan. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Rawahu Tirmidzi wa qala hasan sahih, kemudian beliau mengatakan ini hadis hasan sahih. Wa qala Al Hakim, Imam Al Hakim mengatakan huwa ala syartis sahihaini. Imam Al Hakim mengatakan huwa ala syartis sahihaini, ini sesuai dengan syaratnya Syekh Imam Al Bukhari dan Muslim. Waqad amara Allahu, dalil-dalil semua ini ya, dalil tentang kewajiban salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu tidak diaminkan oleh mazhab Imam Abi Hanifah dan juga mazhab Imam Malik. Jadi yang mewajibkan salawat pada tasyahud akhir itu cuma mazhab Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Untung kita Syafi'i begitu ya, artinya dalam salat kita ada salawat. Coba kalau enggak ada salawat dalam salat kita, rasanya susah kita bersolawat kepada Nabi. Untung ada orang Syafi'i. Untung kita tinggal di negara Syafi'i yang sudah masyhur kalau sholat itu harus baca sholawat. Kalau seandainya tidak ada tasyahud, mungkin kita nggak sholawat. Jadi ini mazhab Imam Syafi'i. Nah, kenapa wajib? Itu tadi dalilnya banyak tuh. Gimana kita bersolawat kepadamu ya Rasul dalam solat, katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi dalam kitab, waduh saya lupa tuh kitabnya apa. Di beberapa ulama menganjurkan untuk menambah kalimat sayyidina dalam salawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena itu ikhbarun bilwaqi, itu memberikan kabar dengan sesuatu yang memang begitu mestinya gitu kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sayyid kita. Nah, kemudian kan orang, beberapa orang mengatakan kalau boleh ditambah dengan sayyidina, tambahin sekalian dengan habibina wa syafina. Enggak, kita menambahkan sesuai yang ma'thur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan omongan kita. Kan enggak boleh lagi sholat nambahin dengan perkataan yang perkataan kita harus nambahin dengan kalimat yang ma'thur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat sayyid itu ma'thur. Termasuk ma'thur dalam Al-Qur'an sayyidan wa hasura, kan begitu. Ma'thur juga dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan dalam sabdanya, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, kan gitu. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr yaum, ana sayyidu waladi Adam yaum al-qiyamati wala fakhr. Kita, saya itu kata Nabi Muhammad, sayyidu waladi Adam, tuannya manusia, sayyidnya seluruh manusia nanti di hari kiamat, wala fakhr. Dan saya ngomong kayak gitu tuh bukan buat kesombongan gitu. Jadi sayyid, kalimat sayyid itu ma'thur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan asal milih kita bikin-bikin. Dan itu ikhbarun bil waqi', memberikan kabar tambahan yang merupakan sesuai dengan kenyataan, bahwa kenyataan kita harus menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam Al-Qur'an surat apa? Wala taj'alu du'a ar-rasulika du'a ibadikum ba'dhu. Janganlah kalian samakan panggilan kalian kepada Nabi Muhammad sebagaimana panggilan kalian kepada sesama kalian. Kita punya teman namanya Bambang, kita panggilnya Bambang. Kita punya teman Wawan, kita panggil Wawan. Kita punya teman Andi, kita panggil Andi. Itu kalau teman kita. Tapi kalau teman kita punya bapak, bapaknya namanya Muhammad, kan gak mungkin kita panggil Muhammad. Kita panggilnya Pak Muh. Kita panggilnya Bapak Muhammad. Nah, karena dia beda, itu sama manusia biasa, apalagi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sangat wajib kita menghormati Nabi Muhammad dengan memanggilnya tidak seperti kita memanggil teman-teman kita lain. Tuh, kalau kita manggil teman kita pakai namanya, maka kita memanggil Nabi Muhammad dengan menyebut nama Nabi Muhammad dengan apa? Dengan panggilan yang menghormati. Apa panggilan menghormati? Ya tambahin sayyidina gitu. Tapi kan Nabi Muhammad enggak ngajarin, Nabi Muhammad memang enggak ngajarin, tapi Nabi Muhammad sejatinya sedang mengajarkan kita untuk tidak sombong. Kan Nabi Muhammad ditanya, ya Rasul, kita sih kalau salam kepadamu kita udah tahu, kan kemarin diajarin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, gimana nih kalau salawat? Lalu Nabi Muhammad mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu Nabi Muhammad sedang mengajarkan untuk tidak sombong. Karena orang-orang nanya gimana sholawat, ya Nabi Muhammad jawab, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akan terasa sangat sombong ketika Nabi Muhammad mengatakan kalau sholawat bilang Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, itu kan sombong akhirnya. Modelnya begini. Kalau ada orang yang nanya gitu. Allahumma kalau takrirat sih ini ya. Takrirat as-sadidah itu kan emang kitab baru. Bukan kitab baru, maksudnya kitab ulama udah modern begitu ya. Ulamanya udah modern. Jadi dia ngomong sayyidina itu udah gak malu lagi. Bukan gak malu. Apa namanya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abduka wa rasuluk. Iya, itu emang riwayatnya ada. Nabi Muhammad, kita ditanya, mohon maaf bapak namanya siapa ya, kan saya tinggal bilang nama saya Ahmad Zarkasi, kan gitu. Nah, tapi kalau ada orangnya, maaf bapak namanya siapa ya, nama saya Profesor Doktor Kiai Haji Ahmad Zarkasi LC/MA SS dan seterusnya, orang kan bakal ngerutin dahi dia bilang ini orang belagu amat gitu. Cuman ditanya nama sampai ke sono-sono jawabnya kan. Kan enggak, jadi Nabi Muhammad juga gitu, ditanya salawat ya Nabi Muhammad jauh salawat begini, cuman kitanya kudu sadar diri, itu Nabi Muhammad, bukan tetangga kita, bukan orang yang dagang depan rumah kita, kita panggil nama doang sih iya, tapi itu Nabi Muhammad, maka butuh penghormatan, kita harus menghormati dengan redaksi yang memuliakan. Apa itu ya, tambahin sayyidina Allah. Tapi salawat dengan tanpa sayyidina pun sah-sah saja. Jadi kedua-duanya itu sesuatu yang sah. Orang yang salawat Allahumma sholli ala Muhammad, ya beliau mengerjakan sesuai dengan teksnya, sama benar. Orang yang baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu juga mengerjakan sesuai dengan anjuran teks Al-Quran. Karena Al-Quran menganjurkan kita untuk tidak memanggil Nabi Muhammad seperti memanggil kita kepada saudara-saudara kita gitu. Jadi dua-duanya betul. Yang nggak betul tuh kalau tasyahud kagak ada sholawatnya, ah sholatnya nggak sah gitu. Waalaikumsalam warahmatullah, hijrah MHI, amin amin, Allahumma amin, mudah-mudahan sehat terus, amin. Gitu ya, mana tadi? Waqad amarallahu ta'ala bisolati alaih, dan Allah telah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Jadi selain hadis-hadis yang tadi pun kita sudah mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhalladzina amanu, inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu kan perintah dari Allah kepada kita. Wa ajma'na, dan kita telah berijma, anla ala annaha la tajib kharijas salati, bahwa salawat itu tidak wajib di luar salat. Jadi ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bersalawat kepada Nabi, tapi kita juga sudah sepakat bahwa salawat itu perintahnya bukan di luar salat. Fata'ayyana antakuna fi salat, maka jadinya wajib. Fata'ayyan, jadinya wajib, harus antakuna, untuk jadi itu kewajiban salawat, fi salati, di dalam salat. Kadza qarrarahu ba'duhum, itulah yang dinyatakan oleh sebahagian ulama. Jadi perintah Allah tentang salawat itu perintahnya bukan untuk salat. Karena itu perintah itu menjadi harus menjadi wajib diaplikasikan di dalam salat. Karena kita sepakat enggak ada perintah salawat di luar salat begitu. Begitu yang di qarrarahu ba'duhum, yang dinyatakan oleh sebagian ulama. Qultu, qultu. Ini qultu ini berarti kata saya. Siapa yang bilang? Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab ini. Qultu, beliau mengatakan, ya qultu, saya bilang, fi da'wal ijma'i nadhar. Pandangan, tapi yang bilang ijma' ini siapa nih Imam? Pandangan sebagian ulama yang mengatakan da'wal ijma', klaim ijma', nadhar itu perlu ditinjau. Jadi enggak benar kalau kita sepakat ada ijma', ada kesepakatan bahwa salawat itu wajib, tidak wajib di luar salat. Enggak benar tuh gitu. Fa fil mas'alati, dan dalam masalah ini, artinya dalam masalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu perintahnya banyak, bukan hanya di luar apa, tidak berarti perintahnya itu gimana sih ngomongnya. Fa fil mas'alati, dalam kewajiban, dalam masalah kewajiban salawat ini, aqwal, itu banyak pendapat ulama. Minhum, di antara mereka, man aujabaha fil umri marrah, siapa yang mewajib di antara mereka, ada yang mewajibkan salawat itu seumur hidup satu kali. Itu madhabnya Imam Malik. Jadi madhabnya Imam Malik mewajibkan salawat satu kali seumur hidup, di dalam atau di luar salat. Karena Imam Malik itu tidak mewajibkan salawat di dalam salat. Beliau mewajibkan salawat itu satu kali seumur hidup. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Artinya klaim ijma' bahwa salawat tidak wajib di luar salat itu menjadi patah, menjadi tidak benar, karena ternyata Imam Mazhab Imam Malik mewajibkan salawat di luar salat, dan itu seumur hidup, artinya sekali, minimal sekali aja orang ngomong salawat gitu. Karena mereka tidak mewajibkan salawat di dalam salat. Wa minhum, dan di antara mereka, man aujabaha, yang mewajibkan salawat, fi kulli majlisin marrah, di setiap majlis sekali. Artinya kalau kita lagi ngumpul begini, maka satu kali minimal ada sholawatnya. Entah di awalnya, entah di akhir, entah di tengah-tengah. Gitu. Wa minhum, dan juga di antara mereka, di antara ulama, man aujabaha kullama dzukir, yang mewajibkan sholawat kullama dzukir, setiap kali disebut itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhtarahu al-Hulaimi, yang, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Halimi min ashabina, dari ulama ashab Asy-Syafi'i. Apa pendapat bahwa salawat itu wajib ketika disebut. Ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, kita enggak bersalawat berarti dosa. Itu pilihannya Imam Al-Halimi. Wa minhum, dan juga di antara mereka, di antara ulama, man aujabaha, yang mewajibkan salawat fi awwali kulli du'ain, di setiap awal doa. Wa fi akhirih, dan di setiap akhir. Jadi salawat itu wajib kapan? Di awal dan di akhir doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian doa Allahumma gfir lana dhunubana, kemudian di akhirih sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, gitu. Ya sebab terus gimana nih kalau ada kewajiban? Nah, kita amalin aja semuanya. Kita wajib bersolawat minimal sekali seumur hidup. Kita juga wajib bersolawat di setiap majlis. Pokoknya setiap majlis yang kita duduk, kita baca solawat. Entah di awal, entah di akhir, entah di tengah-tengah. Dan setiap kali dengar nama Nabi Muhammad, kita solawat. Gitu. Dan setiap kali doa kita bersolawat doa. Jadi kita amalin semuanya. Gitu. Jangan cuma pilih salah satu. Pilih yang satu nih enak nih. Pendapat pertama. Wajib solawat sekali seumur hidup. Berarti gak cinta dia sama Nabi Muhammad. Karena salah satu standar tanda orang cinta Nabi Muhammad itu banyak-banyak nyebut. Banyak bersolawat. Wa qawlu syekhi, dan perkataan syekh. Perkataan Syekh Abi Syuja. Ini yang nulis matannya. Wassalatu ala nabiyyi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'khadh, diambil dari paragraf ini, diambil dari baris ini, minhu, diambil penjelasan dari baris ini, anna salata ala al-ali, bahwasanya bersalawat kepada keluarga Nabi, la tajib, itu tidak wajib, wa huwa kadzalik, dan emang benar begitu, enggak wajib. Tapi ini qaul jadid, qaul qadimnya Syafi'i, salawat kepada keluarga Nabi juga wajib. Jadi salawat di tahiyat akhir bukan cuma Allahumma salli ala Muhammad, tapi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi salawatnya dua, salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i, salawat kepada keluarga Nabi itu enggak wajib, yang wajib kepada Nabi doang. Dan huwa kadzalika, kata Imam Taqiyuddin al-Lisi, dan emang benernya begitu. Itu qaul jadid. Bali sahih al-masyhuri annahu sunnah, bahkan yang sahih al-masyhur, yang masyhur bahwasanya salawat kepada keluarga Nabi itu hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Itu qaul jadid. Kalau qaul qadimnya salawat kepada keluarga Nabi itu wajib, qaul qadim. Bahkan Imam Syafi'i itu kan punya syair masyhur sekali tentang keluarga Nabi. Ketika dulu di mana, ketika beliau di Baghdad apa di Mesir gitu ya, di Baghdad, ketika beliau di Baghdad itu kan beliau tasyayya kan gitu, bukan tasyayya, dituduh oleh orang-orang sekitar sebagai orang yang berpenganut Syiah, karena lebay, orang-orang kalau kata kita sekarang itu, kalau sekarang kita bilangnya orangnya lebay kepada keluarga Nabi, cinta banget sama keluarga Nabi kan gitu. Lalu ditanya sama teman-temannya begitu, kemudian Imam Syafi'i akhirnya bikin syair, ya ala baiti rasulillahi hubbukum. Ini di Diwan Syafi'i ada, di kitab Majmu'at apa al-Asya apa namanya, Majmu'at Syair juga banyak. Kata Imam Syafi'i, ya ala baiti rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzarahu kafakum bil qadri annakum man lam yusalli alaikum batalat salatuhu, kan itu kata Imam Syafi'i. Ya ala baiti Rasulillah, wahai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hubbukum, cinta kepada kamu, cinta kepada engkau wahai keluarga Nabi, fardun, itu kewajiban minal qur minallahi fil Qur'ani anzalahu, kewajiban dari Allah yang telah Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Kafakum bil qadri annakum, kita cukup mengerti bahwa engkau adalah keluarga yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Man lam yusalli alaikum, siapa yang tidak bersolawat kepadamu, batalat solatuhu, solatnya batal. Itu syairah masyhur ya. Maka cinta keluarga Nabi itu bagian daripada cinta Nabi. Kita kalau cinta istri kita juga wajib mencintai orang yang dia cinta, kan begitu. Kita cinta Nabi. Nabi Muhammad enggak lahir dari batu. Nabi Muhammad punya emak, punya bapak, punya anak, punya mantu, punya cucu. Dan mereka orang yang dicintai Nabi. Maka kalau kita cinta Nabi, wajib cintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Jangan akhirnya kita nyesel di padang mahsyar. Ngaku cinta Nabi Muhammad, tapi anak cucunya dihina-hina. Anak cucunya caci maki, gitu. Anak cucunya dihina. anak cucunya difitnah. Terus demen kita ngiyain gitu. Kita ngiyain gitu, mengiyakan gitu. Mengiyakan kalau si Habib Fulan tuh begini, iya itu kan zalim. Gimana ntar kita depan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat? Wah lu nih, lu yang aku cinta sama gua tuh, tapi anak cucu gua lu hina-hina gitu. Bapak gua lu bilang masuk neraka, emak gua lu bilang masuk neraka. Repot banget lu tiap hari di majelis taklim ngomongin mak bapaknya Nabi masuk neraka. Lu nih nyakitin hati. Itu Nabi Muhammad cinta sama bapaknya, udah gak usah ngurusin di surga apa neraka. Yang penting kita wajib cinta, kita wajib cinta keluarga Nabi. Urusan kita sama Allah, Allah wajibin kita cintai keluarga Nabi. Urusan tuh keluarga Nabi berbuat dosa, Allah punya tanggungan soal itu. Ya Allah punya balasan soal itu. Itu kewajiban dia kepada Allah. Kita jangan jadi Tuhan. Kita punya kewajiban kepada Allah menghormatin keluarga Nabi. Urusan apa itu keluarga Nabi, emang kita wajib hormatin. Ah, tapi yang namanya hormatin kan gak wajib ngikutin. Yang namanya hormatin gak wajib ngikutin. Cuman kita hormat. Ada Habib Fulan, Habib Fulan, Habib Fulan, Habib Fulan. Ada Habib kelompok sini bilangnya A, kita ikutin. Ya, Habib kelompok sini bilangnya B, cuman kita yang gak ikutin. Ya gak apa-apa, cuman jangan dihina. Jangan direndahkan, jangan dicaci. Nah, itu bentuk mencintai keluarga Nabi ya gitu. Juga bentuk keluarga mencintai keluarga Nabi, jangan diadu domba. Ini kan model sekarang begitu tuh. Ada apa namanya video Habib Fulan. Lalu di versus-versus, ini kan demen banget anak sekarang tuh versus-versus. Habib Fulan versus Habib ini. Dibentur-benturin. Uff. Ini gue yakin nggak punya emak nih orang nih, nggak punya bapak yang ngajarin bagaimana cinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya berapa banyak orang yang berkat video dia di bawah tuh komentar saling hujat sesama orang-orang yang ngaku cinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bikin videonya udah dosa, gitu. Ngalir juga tuh dosa orang yang caci maki sama-sama anak keluarga Nabi, cucu Nabi gara-gara video dia. Gitu. Dan herannya video kayak gitu tuh banyak yang nonton. Herannya begitu. Herannya begitu. Video yang kayak gini nih jarang nonton nih, video baca kitab. Siapa yang nonton? Tibang 9 orang, 10 orang. Gitu. Ini ya. Jadi maksudnya begitu. Keluarga Nabi Muhammad itu. Keluarga Nabi Muhammad itu adalah keluarga yang mulia. Urusan kita sama Allah. Allah nyuruh kita hormatin keluarga Nabi. Hormatin keluarga Nabi. Urusan tuh keluarga Nabi ada yang berdosa, ada yang berbuat kesalahan. Ya, urusan dia sama Allah, ya biarin aja. Urusan kita punya kewajiban kepada Allah hormatin beliau-beliau ini. Ya, emang kok Allah beri kemuliaan kepada mereka? Allah kan memberikan kemuliaan kepada siapa yang dia kehendaki. Salah satu yang Allah kehendaki untuk diberi kemuliaan keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi nggak usah repot-repot. Wah, emang keluarga Nabi udah pasti masuk. Kagak. Kita nggak usah, nggak punya urusan apa dia masuk surga apa kagak. Kita punya urusan. Kita wajib menghormati keluarga Nabi. Siapa yang wajibin? Allah. Itu urusan kita sama Allah. Urusan kita bukan sama Habib. Urusan kita bukan sama Syarifah. Urusan kita bukan sama Sayyid. Urusan kita bukan sama Sadah. Urusan kita sama Allah. Allah wajibin kita hormatin keluarga Nabi. Udah kita hormatin. Urusan tuh Habib berdosa, urusan Habib berbuat kesalahan. Ya Allah punya catatan itu. Jadi jangan nyangka kalau emang dia Habib keluarga Nabi terus dosanya kagak dapat. Ya Allah punya urusan itu. Jangan ngurusin urusan Allah. Urusan kita sama Allah, kita wajib menghormati Nabi. Begitu. Udah selesai. Jangan dibentur-benturin gitu. Dan ya, ini orang gak ada malu-malunya gitu. Terus orang gak ada istilahnya, apa ya, nggak risih ngomongin keluarga Nabi gitu, nggak risih. Kok bisa ya ada orang nggak risih ngomongin Habib Fulan gini Habib tuh gimana sih, aneh tuh sampai nggak bisa mikir tuh. Sebegitunya ada orang Muslim ngomongin keluarga Nabi yang jelek-jelek tapi dia kagak risih gitu. Nggak risih itu hati kan punya akidah kan, ya punya akidah Muslim, tapi hatinya nggak risih gitu ngomongin keluarga Nabi. Hatinya tuh nyantai-nyantai aja. Yo. Udah gitu besok diulang lagi. Besok bikin status begitu. Aduh, ya Allah ya Rasulullah. Makanya kita di zaman kayak gini nih. Udah bingung mana yang ini. Wa qawlu Wa'alam anna tahiyyat, ketahuilah wahai saudaraku, anna tahiyyat, bahwa tahiyyat, penghormatan, jam'u tahiyyah, itu jamak daripada tahiyyat. Wahiyal mulk, itu adalah kerajaan. Wakila al-baqa, artahiyyat juga artinya al-baqa. Al-baqa itu adamu turuwil adam. Jadi al-mulk itu kekekalan, kerajaan. Al-baqa itu ketidakada kemungkinan. Tidak ada kemungkinan untuk hilang. Gitu. Jadi tahiyyat kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya kita menegaskan bahwa Allah itu baqa. Al-baqa'ulillah. Ketidakadaan kemungkinan Allah menghilang. Itu namanya al-baqa. Gitu. Maka dalam sifat wajib itu Allah wujud kidam bako, padahal udah wujud tuh, mestinya enggak bako karena udah wujud, tapi ditambahin bako, karena kalau wujud tuh adam, diddul adam, kalau wujud tuh berarti lawannya tidak ada. Al-bako itu ketidakmungkinan untuk tidak ada, jadi keadaan Allah tuh terus ada gitu. Maka ditambahin Allah wujud kidam bako. Waqila al-hayah, dikatakan juga arti tahiyyat itu hayah, kehidupan. Wa innama jumi'at li'anna mulukul ardi at-tahiyyat, kalau diartikan sebagai raja al-malik, kemudian dijama' dibentuk innama jumi'at, kemudian bentuknya jadi jama' at-tahiyyat li'anna mulukul ardi, karena raja-raja bumi. Mulukul ardi apa muluk an-nas? Amir, Fim. Di sini mulukal ardi. Beberapa teks ada yang bukan mulukal ardi tapi mulukun nas, ya. Apa mulukul apa gitu. Lupa itu. Jadi ada beberapa teks yang berbeda. Li anna mulukal ardi, kana raja-raja di muka bumi, kana kullu wahid minhum, kana kullu wahidin minhum yuhayyihi ashabuhu bi tahiyyatin makhsusah. Karena setiap raja-raja di atas raja-raja di atas muka bumi ini, setiap mereka itu punya yuhayyihi ashab, itu diberikan penghormatan oleh orang-orangnya, bitahiyyatin makhsusah, dengan penghormatan-penghormatan yang khusus. Maka penghormatan-penghormatan itu layak diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya tahiyyat seluruh penghormatan. Kalau tahiyyat kan penghormatan, tapi at-tahiyyat jama' itu seluruh penghormatan-penghormatan yang untuk disematkan kepada raja-raja di muka bumi, itu lebih pantas, lebih layak kalau kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqila jam'u tahiyyatin, faqila jami' tahiyyatihim lillah. Dikatakan juga kenapa dijama', karena seluruh penghormatan manusia itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal mustahiq, dan Allah lah yang berhak, lidzalika, untuk penghormatan tersebut, hakikatan, secara hakikat. Wal barakat katsiratul khair, barakat itu artinya kebaikan yang banyak. Wakila, dikatakan juga annama, berkembang. Wassalawatu, dan salawat, hiya salawatul ma'rufah, adalah salawat yang diketahui, yaitu artinya berdoa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakila, dikatakan juga salawat itu artinya ad-da'awat. Da'awat itu artinya doa, wa tadarru, dan tunduk. Wakila, dikatakan ar-rahmah ayyallahi taala al-mufaddal biha. Wa tayyibat, jadi rahmat itu adalah kepemilikan Allah. Lillahi taala al-mufaddal biha. Allah Subhanahu wa taala al-mufaddal biha, apa zat yang zat yang punya kemuliaan, punya kelebihan rahmat. Maksudnya wasi'at rahmati kullasyai, jadi rahmat kasih sayang Allah yang orang-orang punya itu jauh di atas kasih sayang mereka. Allah punya kasih sayang yang jauh lebih besar. Wattayyibat, dan kebaikan, ay kalimat tayyibat, dan kalimat-kalimat yang baik itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Far'un, satu lagi. Iya, al-mutafaddal, betul. Tadi aneh bacanya begitu. Ar-rahma ay lillahi taala al-mutafaddal biha. Far'un, cabang masalah. Man arafa tashahhuda wassalata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil arabiyah, siapa orang yang baca, siapa orang yang paham atau ngerti tashahhud dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil arabiyah dengan bahasa Arab, la yajuzu lahu ay ya'dila ila tarjamatiha, dia tidak boleh untuk ganti itu tashahhud dan juga salawat kepada Nabi Muhammad ila tarjamatiha kepada terjemahnya. Kat takbiratul ihram, seperti takbiratul ihram. Jadi kalau takbiratul ihram kemarin kita bahas, boleh diganti dengan terjemah bagi yang enggak bisa, kan gitu. Bagi yang enggak bisa takbiratul ihram, belajar, kalaupun enggak ada yang ngajarin, otaknya bebel, ya ganti dengan terjemah boleh. Tapi kalau Al-Fatihah enggak boleh. Nah, Al-Fatihah sama tasawuf itu sama, sama-sama enggak boleh diganti dengan bahasa Indonesia. Kalaupun dia enggak bisa, ya tinggal diam aja. Tinggal diam aja atau diganti dengan zikir. Fa in ajiza terjemah. Kalau dia enggak mampu, maka boleh diterjemah. Itu kalau takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram. Kalau tasyahud enggak boleh gitu. Dia sama seperti Al-Fatihah lil apa lil ijaz, karena dia ada mukjizat di dalam tersebut. Nantinya ada ijaz itu maksudnya ya nuzila hakadha, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang seperti itu. Wallahu taala alam. Qala wa taslimatul ula, insyaallah kita lanjut di esok hari, hari Kamis. Hari Kamis libur enggak, Fib? Enggak ya, besok insyaallah masih masuk. Insyaallah masih ada kajian kita tentang pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, rukun yang terakhir. Dua rukun yang terakhir yaitu salam pertama dan juga niat keluar daripada salat gitu. Wallahu taala alam, insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang besok hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon dengan segala kerendahan saya untuk bisa dikoreksi. Baik dari bacaan yang keliru, dari penerjemahan yang salah, atau penjelasan yang juga tidak lurus begitu. Saya mohon untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp dan juga Telegram. Saya sangat senang sekali mendapatkan koreksi yang tersebut, sebagaimana saya juga mendapatkan koreksi yang tersebut sebelumnya dari banyak guru, dari banyak teman, dari banyak asatid yang ikuti kajian ini, baik live atau secara rekamannya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.